Saudara, memang masih tanda tanya bila kita hanya terpukau pada judul lagu karya David Mesak ini. Namun, lewat penuturan Nela Regan, pesan merah menjadi gamblang dan nyata.